Indahnya dunia dapat ku memandangnya. Syukur telah kau beri penglihatanku ini. Walau terkadang dosa semua, karena gelap keabadian akan menyapa.